Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu semua, jamaah kajian zuhur, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam majlis yang mulia. Untuk kesekian kalinya saya hadir di majlis ini untuk bicara masalah keuangan, walaupun ini masalah yang sangat jarang dibicarakan dalam forum-forum keislaman. Tapi kita mau bicara di mana lagi? Di sekolah juga tidak pernah diajarkan hal seperti ini. Dan akhirnya banyak yang merasa kekurangan, banyak yang kurang paham, banyak yang tidak tahu, terutama mengenai kajian ekonomi syariah sebetulnya. Selama ini yang paling banyak dibahas adalah masalah zakat dan waris kalau kita bicara kajian keislaman. Tapi itu pun juga bisa dibilang tidak pernah tuntas kita belajarnya. Jadi kita sekarang belajar yang basic dulu deh, bagaimana kita ngatur keuangan kita sendiri. Ini saya usulkan tadi ke panitia mengenai judulnya, pakai judul buku saya, yaitu Habiskan Saja Gajimu. Ini banyak yang kaget, kenapa judulnya dihabisin aja gajinya gitu ya. Memang sengaja, dan memang saya jujur apa adanya, memang menyarankan kepada semua orang untuk menghabiskan saja gajinya. Jangan disisa-sisakan, habiskan saja gajinya. Karena menyisakan uang itu menyakitkan, ya enggak ya? Tapi menghabiskannya pasti menyenangkan. Kalau kita jujur pilih, lebih enak menghabiskan atau menyisakan? Lebih mudah mana, menghabiskan atau menyisakan? Menghabiskan jelas lebih mudah. Kenapa sih kita selalu pilih cara-cara yang sulit gitu ya? Gimana caranya biar bisa tetap termotivasi? Ya, motivasi aja diri sendiri gitu ya. Gimana caranya biar gak malas? Ya jangan malas sih. Gimana caranya biar gak lupa? Ingat. Gimana caranya bayar utang? Gimana caranya biar utang cepat, biar utang bisa lunas? Ya dibayar. Gimana caranya biar utangnya lebih cepat lunas? Ya dibayarnya lebih cepat. Nggak usah cari cara-cara yang susah-susah gitu ya. Terlalu banyak, kita kan banyak kerjaan di sini ya, nggak, yang membutuhkan konsentrasi yang lebih. Kita banyak sekali tugas-tugas dakwah kita yang lain di rumah, di masjid, di sini juga punya tugas pekerjaannya. Konsentrasi sajalah pada hal-hal yang berat gitu ya, hal-hal yang ringan, masalah keuangan, masalah lain-lain, kita cari yang simpel-simpel sajalah gitu ya. Nah, saya ingin mengulang lagi kenapa kemudian membahas masalah keuangan, karena suka ada yang protes juga. Bahkan kemarin saya punya salah satu program umroh. Program umrohnya ini bicara masalah keuangan gitu. Jadi ada kajiannya itu kajian optimasi rezeki, kajian ekonomi syariah. Bahkan saya bilang, siapa sih yang tidak merasa bahwa ketika di Baitullah itu, ketika di Tanah Haram, kemudian kita merasa bahwa hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat. Bahkan kita berdoa apapun kemudian dikabulkan, ya enggak? Saya punya, bahkan tidak diucapkan, kita cuma desiran hati saja itu kemudian menjadi kenyataan. Dua kali sendal saya hilang. Gara-gara, ya kalau naruh di sini bisa hilang nih, beneran hilang. Yang kedua begitu lagi, satu di Masjidil Haram, satu di Masjid Nabawi. Di Nabawi, karena buru-buru, nyari orang. Sendal kok gak ditaruh? Udah gak apa-apa cuma sebentar, tapi biasanya hilang kalau taruh di situ. Udah gak apa-apa cuma sebentar, nah akhirnya hilang beneran. Yang kedua juga di Masjidil Haram begitu. Sendalnya gak ada tandanya, lupa nih gak bawa ini. Sama semua, kan bisa ketukar nih. Udah gak apa-apa, salat aja dulu. Habis salat ya beneran ketukar, hilang. Jadi doanya langsung dikabul pada saat itu. Bahkan kemudian ada yang berdoa untuk datang untuk umroh itu ke sana tuh sengaja minta jodoh gitu ya. Dan tidak perlu nunggu pulang, di sana langsung ketemu. Jadi ada seorang ahwat gitu ya, kan di sana bareng sama jamaah-jamaah yang ibu-ibu yang sudah cukup, jamaah lansia ya. Nah, si ahwat ini masih muda gitu ya, 30-an. Dia melayani teman-teman sesama jamaah yang sudah senior itu. Dibantu ngangkat koper dan seterusnya, ngomong lah gitu ya sama orang yang lebih tua. Sehingga orang yang lebih tua ini merasa sangat nyaman dengan wanita ini. Kemudian ditanya, udah berkeluarga atau belum? Ya, dia cerita lah, saya belum berkeluarga, memang umrah ini sengaja mau minta jodoh gitu kan. Langsung dikenalin sama anaknya. Yang kebetulan anaknya juga lagi nyari jodoh, dia duda gitu anaknya. Langsung ditelepon, dikenalin. Dalam waktu sekian hari kita umrah itu mereka udah langsung bersepakat nanti pulang ke Indonesia akan khidmah sudah resmi diadakan di Madinah gitu ya. Jadi proses berikutnya nanti di Tanah Air akan dilanjutkan. Ini doanya cepat di sana mah gitu ya. Nah, lalu kenapa kita tidak minta kemudian, kan kalau dalam profesi saya sebagai seorang perencana keuangan, kita bicara bagaimana caranya membuat rencana keuangan, membuat rencana bisnis dan lain-lain. Kemudian kita berusaha membuat strategi supaya hal itu bisa terjadi, bisa kejadian sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, kenapa kita nggak sekalian bikin rencananya di sana atau sesaat sebelum berangkat, sehingga di sana kita bisa langsung membawa proposal bisnis kita atau proposal keuangan kita di hadapan Allah gitu kan, langsung aja kita doakan di sana. Nah, itu programnya seperti itu. Ketika saya sampaikan begitu, ada yang protes. Harta jangan dibawa, urusan harta jangan dibawa-bawa ke sana. Teman saya pakai jam Rolex nggak bisa masuk ke Ka'bah. Hubungannya apa pakai jam Rolex nggak bisa masuk ke Ka'bah? Pertama, memang masuk ke Ka'bah nggak bisa gitu kan. Yang kedua, itu hubungannya sama jam Rolex apa gitu kan. Saya kan pernah ngomongin jam Rolex gitu kan. Oh, kalau yang berangkat umroh gratisan malah banyak. Iya, hubungannya apa? Nggak nyambung. Nah, jangan berdoa masalah harta di sana, nggak bakal terkabul. Nah, orang itu bilang begini, bilang begitu. Tapi pikir-pikir gini, orang minta jodoh, banyak nggak? Banyak. Ada doa minta punya anak, ada? Banyak. Ada doa supaya urusannya lancar, banyak nggak? Apapun urusannya gitu kan? Nah, kira-kira jodoh itu dunia apa akhirat? Mau ketemunya di dunia apa di akhirat? Mau dikasihnya di dunia apa di akhirat aja? Ya semua juga pengennya ketemunya di dunia. Di akhirat ntar bisa ketemu apa enggak kan tergantung amalannya di dunia kan gitu ya enggak? Anak mau dapat anak di dunia apa di akhirat? Di dunia. Nanti di akhirat mudah-mudahan dia jadi penolong kita kan gitu. Hartanya urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia bisa menyelamatkan kita di akhirat apa enggak? Bisa kalau dibelanjakan di jalan Allah, ya enggak? Artinya adalah, kenapa kita harus membeda-bedakan antara urusan dunia dan urusan akhirat? Kenapa kita kemudian membedakan kalau betul-betul kita bicara masalah keuangan, oh itu dunia banget. Tapi kalau bicara masalah istri, bicara masalah anak, bicara masalah jodoh, bicara masalah yang lain-lain, itu enggak terlalu bersalah gitu ngomonginnya. Kalau masalah keuangan kayaknya tabu sekali. Padahal kita harus bisa menempatkan dalam porsinya bahwa masalah harta sendiri juga akan pertanggungjawabannya sama seperti yang lain. Bahkan masalah harta pertanggungjawabannya malah dua. Dari mana kau dapatkan hartamu dan untuk apa kau belanjakan? Makanya saya pernah tweet begini. Berapa banyaknya penghasilan kita itu tidak lebih penting dibandingkan dari mana. Berapa itu tidak lebih penting dibandingkan dari mana dan untuk apa. Karena berapa cuma menunjukkan level kita di mata manusia. Dari mana itu menunjukkan halal atau tidaknya. Dan untuk apa itu menunjukkan nilai berkahnya. Dan jika tiba saatnya nanti, kita tidak pernah ditanya berapa. Malaikat hanya akan bertanya dari mana dan untuk apa. Artinya ketika kita bicara masalah harta, bukan berarti kita cuma bicara masalah sebanyak-banyaknya, tapi kita bicara masalah juga bagaimana membedakan halal dan haram dan seterusnya dalam investasi, dalam penghasilan dan lain-lain. Saya ingin mulai dengan sebuah kutipan ayat. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Di satu sisi, kalau begitu kita gak usah ngurusin dunia. Tapi coba deh perhatikan kalimatnya. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan. Kalau dunia adalah permainan, kenapa sih kita tidak menangkan saja permainan ini, ya enggak? If we are in the game, why don't we play the game good? Why don't we win the game? Kalau kita memang ada dalam sebuah permainan, kenapa kita tidak menangkan saja permainannya? Dan dunia itu senda gurau, artinya santai aja menghadapi dunia itu, enggak usah terlalu pusing-pusing, ya enggak? Kalau berhasil ya oke, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil ya santai aja, nggak usah sampai stres gitu kan. Ada yang stres nggak punya duit, ada stres kalah pilkada, itu nggak usah stres. Artinya karena permainan kita harus menang. Tapi karena senda gurau, ya nggak menang juga nggak apa-apa. Tapi kan permainan diusahakan menang dulu. Kalau kalah ya urusan belakangan. Ya senang-senang aja ketawa, menang atau kalah ketawa aja gitu. Tapi jangan ketawa sendiri, ngajak-ngajak teman. Kalau sendiri ketawanya bahaya. Nah, kita berangkat dari sini. Dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Karena permainan kita harus menang. Karena ini senda gurau, maka tidak usah stres. Maka pilihlah cara-cara yang paling menyenangkan ketika mengurus urusan dunia. Ini diambil dari buku saya yang ini, Habiskan Saja Gajimu Baru Keluar tanggal 9, tanggal 8 ya, masuk Islamic Book Fair tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 langsung habis. Tanggal 12 masuk Gramedia, langsung cetak ulang karena sudah habis lagi. Nah, ada yang protes, kenapa ini nih, begini nih, tuh. Lambang apa itu? Lambang setan. Nah, kita harus bedakan ini antara setan, iblis, jin, semua yang gaib-gaib gitu ya. Setan adalah sifat. Makhluknya namanya jin. Jadi makhluk itu ada yang jin dan manusia. Mereka punya sifat, ada sebagian jin dan sebagian manusia yang memiliki sifat setan. Jadi setan itu sifat. Golongan jin yang punya sifat setan paling gawat namanya iblis gitu. Nah, kita harus bedakan itu. Kalau ini logo apa gitu kan? Pertama ada logo, ini logo setan. Siapa yang pernah lihat setan? Bener nggak kayak begitu? Ini sengaja memang saya pakai begini. Tapi dalam konteks orang barat ini disebut dengan devil gitu kan. Devil diartikan apa? Agak susah ya, tapi katakanlah ya bisikan-bisikan gak benar gitu ya. Nah, dianggap bahwa menghabiskan uang itu adalah bisikan yang gak benar. Nah, ini mau kita ubah supaya menghabiskan itu justru menghabiskan di jalan yang benar. Ketika kita mengemudi atau misalnya kita dalam kendaraan apapun, sepeda motor, mobil, bis atau dimanapun, dan lalu kemudian terjadi kecelakaan yang tidak kita harapkan, kira-kira dalam pengalaman yang selama ini kita pahami, mana yang lebih parah biasanya luka-lukanya, pengemudi atau penumpang? Penumpang. Kecelakaan sepeda motor, mobil, apapun itu, kecuali betul-betul pengemudinya langsung kena di sisi dia. Tapi kalau secara umum saja, kita sering lihat dalam kenyataannya bahwa penumpang mengalami kecelakaan yang lebih parah dibandingkan dengan pengemudi. Kenapa? Refleksnya, pengemudi lebih siap. Kenapa? Karena pengemudi dalam kondisi mengontrol kendaraannya. Ketika terjadi kecelakaan, sesaat sebelumnya dia sudah paham apa yang akan terjadi. Mungkin tidak sempat untuk menghindar, mungkin tidak sempat untuk mencegah itu terjadi, tapi dia sudah sempat untuk melindungi dirinya sendiri. Entah dengan menutup mukanya, biasa gerakan-gerakan protektif, kita akan selalu secara refleks gitu ya. Sehingga mungkin muka kita jadi lebih terlindungi, bagian-bagian tubuh tertentu terlindungi. Sedangkan penumpang, apa yang dilakukan oleh penumpang biasanya? Jelas tidak memperhatikan 100% dari kondisi kendaraan. Mungkin ada yang sedang lihat pemandangan, mungkin ada yang sedang baca buku, mungkin ada yang sedang tidur, dan seterusnya. Nah, dalam kacamata keuangan, dalam dunia keuangan, masalah keuangan itu hampir selalu terjadi pada semua orang. Jangan mimpi bahwa, oh kalau uang saya lebih banyak, masalah saya akan selesai. Itu enggak. Akan ada masalah lain, cuma dengan level yang berbeda. Orang gaji 1 juta masalahnya adalah besok makan apa. Orang gaji 10 juta masalahnya beda lagi. Ini mau invest di mana gitu ya. Orang levelnya 20 juta beda lagi. Ini kemarin duit dibawa kabur, invest bodong gitu kan. Udah beda-beda masalahnya. Yang gajinya 1 juta gak bakal mikirin invest bodong, enggak. Setiap orang punya level masalah yang berbeda. Jadi jangan pernah merasa bahwa dengan penghasilan lebih besar masalahnya akan selesai. Masalah keuangan itu katakanlah kita analogikan dengan kecelakaan kendaraan. Siapa yang akan lebih parah kondisinya? Apakah orang yang mengontrol keuangannya atau yang tidak? Yang tidak mengontrol. Karena itu pesan saya nomor satu di sini adalah take control. Oke lah, urusan karena dunia ini permainan senda gurau, nggak usah kita terlalu perhatikan gitu kan. Justru karena dia sebuah permainan, maka kita ingin menangkan permainan ini. Take control. Dengan kita mengontrol keuangan kita sendiri, maka kita tahu persis apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Kalau kita sebagai penumpang saja dalam kehidupan keuangan kita nantinya dikontrol oleh jumlah uang kita. Bukan kita mengontrol uang, tapi kita dikontrol oleh uang. Mau liburan kemana tergantung duitnya ada berapa. Kapan mau naik haji tergantung duitnya ada berapa. Kapan mau membahagiakan orang tua tergantung lagi punya duit apa enggak. Kapan bisa bantu orang lain tergantung gue juga lagi bokeh gitu kan. Artinya kita sangat tergantung kehidupan kita. Kita mau bantu orang lain, kita mau berbuat sesuatu pun masih tergantung sama orang lain atau tergantung sama isi kantong kita. Itu berarti kita dikendalikan oleh keuangan kita bukan kita mengendalikan uang, tapi dikendalikan oleh uang. Oleh karena itu take control. Siapapun seharusnya punya tanggung jawab untuk mengontrol kondisi keuangannya, karena ini adalah sarana kita ketika kita ingin mencapai sesuatu. Ya, zaman sekarang gitu ya, hampir semua berurusan dengan yang namanya keuangan. Inilah cara-cara yang menyenangkan dalam mengatur uang. Selamanya tujuan kita mengatur uang adalah menyisakan uang agar bisa nabung, invest, bayar ini, bayar itu. Ini selamanya kan kita gitu. Banyak yang tanya, Pak, gimana caranya menyisakan uang? Saya setiap tanggal, baru tanggal 15 sudah habis. Itu masih mending. Ada yang baru tanggal 5 sudah habis gitu kan. Oh, saya nggak bisa sisa nih uangnya nih. Akhirnya nggak pernah nabung segala macam. Mungkin akhirnya saya cari-cari cara kok nggak ketemu-ketemu gitu ya. Pakai cara begini deh, nggak bisa. Pakai cara begini nggak bisa. Mungkin memang kita seharusnya tidak menyisakan uang. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena kalau sesuatu hal yang negatif, biasanya otak kita akan memboikot, akan mensabotase pikiran negatif tersebut. Kalau otak kita masih normal gitu ya, akan mensabotase pikiran-pikiran negatif tersebut. Menyisakan uang, enak apa enggak? Bayangkan begini. Gajian tanggal berapa di sini? Ini tanggung banget dengan tanggal 14 ya. Udah habis? Begitu gajian, kemudian dari otak kita langsung kepikir, aduh, bayar ini, bayar itu, aduh, harus sisa buat ini, harus sisa buat itu. Enak gak? Enak. Tapi begitu gajian, harus habis. Enak gak? Enak banget. Bapak pulang ke rumah, Ma, ini gaji papa. Habisin ya. Enak gak istri begitu? Coba selama ini bapak pulang, Ma, ini gaji papa nih, jangan habisin ya, kita harus bayar ini. Ibu stres gak boleh gituin, Bu? Stres, habis begitu bapak ngapain? Nonton TV santai. Cuma minta, Ma, bikin nasi goreng. Bapak gak tahu harga bawang merah, bawang putih berapa sekarang, enggak? Harga cabai berapa sekarang? Ibu udah update, Bu, harga bawang terbaru, Bu. Katanya 6 butir sekarang 6.000. Waduh, bawang merah, bawang putih, cabai udah naik. Jadi bawang merah itu dulu cuma bikin kita menangis ketika diiris. Sekarang enggak, pas beli juga udah nangis. Sering mahal ya. Emang bapak tahu? Nggak pernah tahu. Bapak cuma nonton TV, Ma, bikinin nasi goreng. Udah, cetek gitu kan. Yang penting uang harus sisa buat ini, buat ini, buat itu. Akhirnya stres ya, Pak? Ibu. Bapaknya asik-asik aja. Karena selama ini sudah mikir, ah, udah tugas nyari duit, tugas ngatur bagian ibu. Nah, ini kemudian yang membuat si ibu jadi stres. Dan semua orang akhirnya juga stres. Ini kan akhirnya si ibu juga nanti akan lampiaskan ke bapak juga. Coba kita feeling. Nah, orang yang kalau kita menyisakan uang, akhirnya kita harus sisa. Pandangannya menjadi negatif. Tapi bagaimana kalau kita ubah sekarang mindsetnya? Tujuan kita mengatur keuangan adalah menghabiskan uang di jalan yang benar. Harus ada di jalan yang benarnya tuh, bukan asal habis ya. Karena begini, diatur ataupun tidak, pada kenyataannya uang habis juga, betul nggak? Betul juga. Ya udah kalau begitu kita jangan mengatur bagaimana caranya supaya tidak habis, karena terlalu repot. Kita mengatur supaya anak nggak jingkrak-jingkrakan, ya nggak bisa. Kenapa? Anak kecil mah emang lagi zamannya jingkrak-jingkrakan gitu kan. Kita punya anak 2 tahun, 3 tahun itu luntang-lantung di rumah gitu, lari-lari, rambet-rambet barang gitu kan. Apa yang kita lakukan? Diam aja. Nggak bisa. Diam sebentar. Pergi lagi ya gitu. Saya punya anak 3 dan 3-3-nya kayak begitu. 1-2 tahun, 4 tahun, yang 7 tahun pun masih sama. Kita bahkan berpikir ada pernya kali ini anaknya di kakinya ya. Duduk aja gak bisa benar, kepala kadang di bawah lah, apalah gitu kan, loncat-loncat sana. Bisa gak kita kemudian duduk 5 menit aja suruh diem? Gak bisa, itu akan melawan naluri si anak. Lebih baik kita sesuaikan saja kondisi rumah, misalnya jauhkan benda-benda tajam, barang-barang yang pecah belah jangan sampai dalam jangkauan si anak, gitu kan? Ya udah, kita sesuaikan kondisi rumah, karena dia dalam kondisi seperti itu. Nah, menyisakan uang sampai kapanpun juga itu sangat tidak menyenangkan, karena dari awal uang diciptakan menurut teori ekonomi, uang diciptakan untuk dibelanjakan, kan begitu? Jadi begitu uang masukin didiemin aja, kok ada aneh gitu, uang di kantong lama banget, gak bergerak-bergerak kan aneh gitu kan. Pengennya sih di dibelanjakan, karena memang uang itu untuk dibelanjakan. Ya kita sesuaikan saja. Oke, uang memang harus dihabiskan, nggak usah disisakan, tapi habisnya di jalan yang benar. Diatur ataupun tidak, uang itu toh bagaimanapun akan habis. Jadi kita jangan mengatur supaya tidak habis, tapi mengatur kemana habisnya. Seperti tadi di awal, karena kita akan meminta pertanggungjawaban dari mana dan untuk apa. Jadi kita konsentrasinya ke untuk apa, itu telah menentukan berkah atau tidaknya keuangan kita. Nah inilah cara yang menyenangkan, karena kita berpikirnya begitu terima duit harus habis, harus habis, sehingga pandangan di ATM pun agak beda gitu. Di ATM kalau gajian kan, kalau orang cuma sebentar di ATM keluar itu biasanya senyum. Kenapa? Cuma ngambil duit doang. Kalau agak lama keluar agak beda senyumnya, agak cemberut dikit. Kenapa? Habis bayar tagihan banyak. Jadi mana kita pilih, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Jelas kita pilih yang menyenangkan. Kita pilih yang menyenangkan. Cara mengatur uangnya itu harus habis. Yang penting habisnya kemana, kan gitu aja. Nah habiskan uang di jalan yang benar. Ini saya kasih contoh sedikit. Cash flow-nya orang miskin itu seperti ini. Miskin dalam kacamata kita gitu ya, bukan miskin masakin dalam Al-Quran ya, tapi miskin dalam kacamata kita, yaitu kalau punya penghasilan, saya kalau nyebut angka pasti banyak yang protes. Saya pernah bikin presentasi, angkanya saya tanya, training di sebuah perusahaan, di sini gajinya berapa? Sekian sampai sekian, oke saya kasih patokan 5 juta. Di perusahaan itu gak ada yang protes, udah santai-santai aja. Rupanya ada 1-2 orang, minta filenya, dikirimlah kemana-mana gitu kan. Sehingga kemudian banyak yang protes, wah bapak tidak realistis, penduduk gede semua. Rata-rata pendapatan per kapita Indonesia sekarang sekian, kenapa pakai angka sekian? Emang saya bikin buat bapak, ini enak aja gitu kan, GR banget gitu kan, saya bikin buat orang lain. Oke, penghasilan 100, jadi kita pakai persen saja lah, misalnya penghasilan 100, alhamdulillah di sini semua sudah sadar zakat, sehingga minimal potong zakat 2,5%. Kalau saya ngobrol sama amil zakat itu sering ngomong gini, orang yang ngeluarin zakat 2,5% itu orang yang pelit. Pelit cuma 2,5% doang. Itu kan cuma menggugurkan kewajiban gitu kan. Belum dikata dermawan, orang keluar 2,5% itu baru menunaikan kewajiban. Yang dermawan itu yang mengeluarkan lebih dari 2,5%, karena 2,5% itu yang itu memang bukan punya kita, ini wajar dipulangin ya enggak? Wajar dikasih ke orang. Penghasilan 100, sosial 2,5%. Dan ini anggaplah ini langsung bersih. Dia mikir, karena saya harus belanja 57,5 dan saya harus bayar utang 30, maka saya bisa sisa 10. Oke, sepakat suami istri, 10 harus saya sisakan di akhir bulan. Apa yang terjadi di akhir bulan? 10 masih ada? Enggak ada. Ya, miskin terus jadinya. Karena konsentrasi di sini. Pertanyaannya, ini enaknya berapa? Ibu dikasih 3 juta sebulan, habis enggak, Bu? Dikasih 4 juta? Dikasih 5 juta? Udah, Pak, enggak usah dikasih aja lah, Pak. Dikasih berapapun pasti habis. Kenapa? Karena untuk urusan-urusan shopping, ini shopping termasuk semua pembelanjaan konsumtif, saya sebut dengan shopping lah gitu ya. Bukan cuma shopping di mall, semua pembelanjaan konsumtif saya sebut dengan shopping. Pasti akan habis. Kenapa? Karena kita menyesuaikan. Uangnya segitu ya, belanjanya segitu. Itu ini cash flow-nya orang miskin. Cash flow-nya orang kaya enggak beda, cuma beda di cara prioritas. Penghasilan 100, zakatnya 2,5, sama, cicilan utangnya 30, sama, saving dulu 10, sisa untuk shopping. Nah inilah yang dihabiskan, yang buat shopping. Udah itu aja bedanya. Angkanya sama persis, 30 juga. Ini angka sesuaikan sendiri ya, asal jangan di sini cuma tahu 50 gitu ya. Angkanya sama persis, tapi ini menempatkan sisa untuk shopping, itu yang membedakan. Yang ini savingnya ada, jadi shoppingnya juga ada. Nah coba kita pakai cara yang ini, caranya orang miskin. Cicilan utang 30, sisa saving 10. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita setiap mau belanja harus ngitung. Cukup gak nih? Cukup, oke. Hitung lagi, cukup gak? Oke, masih ada sisa. Ada sisa gak? Oke, masih ada. Ada sisa gak? Gak enak belanjanya. Ada yang oke lah, kalau gitu kita pakai sistem amplop, diamplop-amplopin gitu kan, kayak orang zaman dulu. Diamplop-amplopin gitu kan. Tapi biasanya kalau sistem amplop, apa kelemahannya? Ih, gak ada receh, pinjam dulu sama sini. Gitu kan. akhirnya kan utang-utangnya itu udah gak jelas tuh, utang sini, utang sini, utang sini, wah udah gak jelas itu alur utangnya itu. Akhirnya berantakan. Oke, sekarang ibu-ibu udah lebih canggih. Oh, dompet ibu-ibu kan ada banyak ruangannya ibu ya. Dibuka dompetnya ada 1, 2, 3, 4 sekat. Dibalik di belakangnya ada lagi 4 sekat lagi kan gitu. Dan ingat di belakang tiap sekat selalu ada sliding kecil. Yang biasa uang 100 ribu lipat-lipat-lipat terus masukin, pop. Nah, dana darurat. Bilangnya sih begitu, dana darurat. Padahal mah untuk yang lain-lain. Oke lah, ini buat shopping, ini buat belanja, ini buat bayar zakat, ini buat bayar utang, semua dibagi-bagi. Tapi nggak dibayar, kenapa? Khawatir kalau ada apa-apa, ada kejadian tidak terduga, sehingga yang bagian buat saving ntar aja akhir bulan, cuma dipisahin di saat yang berbeda. Nah, ibu belanja lah kemudian. Belanja, banyak yang mahal-mahal, harga udah pada naik, oke. Yang penting jatah belanja harus habis, kata gue jari, tanya duit habisin aja, oke. Tapi jatah belanja habisin, turun eskalator, shoot, ada barang bagus, diskon lagi. Beli gak kira-kira? Beli ataupun tidak, pas saat itu terjadi perang batin. Perang batin terjadi. Beli enggak. Kalau enggak punya duit, santai kita lewat. Ini masalahnya ada duit di kantong, ada duit di dompet. Enggak punya duit itu malah biasa. Yang enggak enak itu punya duit tapi enggak boleh dipakai. Sakit bener. Punya duit tapi enggak boleh dipakai itu sakit bener. Makanya saya salut bener-bener sama bendahara. Itu bisa megang duit orang lain tanpa dia pakai itu salut banget. Bendahara apapun itu yakin gak dipakai kan? Cek lagi nih bendahara yang lain ya. Teller bank ya, karena ada CCTV ada perhitungan setiap hari makanya kan. Nah cash flow-nya orang miskin sama orang kaya bedanya cuma di sini aja. Masalah perbedaannya yang satu concern dia harus shopping berapa sehingga bisa saving berapa. Yang satu concernnya adalah saya harus saving sekian sehingga saya punya shopping sekian. Mungkin angkanya sama tapi cara berpikir yang berbeda membuat kita kemudian memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam berbelanja atau dalam mengatur keuangan. Ada buku lama Millionaire Next Door tentang miliuner tetangga kita, karena ternyata miliuner itu nggak aneh-aneh seperti tetangga di rumah kita, tapi ternyata dia miliuner. Yang disebut miliuner di Amerika adalah yang punya net aset selain properti 1 juta dolar. Orang-orang yang punya net aset 1 juta dolar ke atas selain propertinya itu disurvey. Surveinya satu, kesimpulannya bahwa mereka meluangkan lebih banyak waktu untuk mengurusi aset dan bisnis mereka, jadi punya perhatian yang lebih untuk aset dan bisnis mereka. Yang kedua, mobil yang mereka pakai. Kita pikirkan orang-orang yang punya aset saat di atas 1 juta dolar kebeli dong mobil-mobil mewah gitu ya. Mercy S-Class itu kira-kira harganya 100 ribu US dollar. S-Class yang paling tinggi. Kalau kita belum S-Class, kita harus E-Class dulu. E-Class. Kita ikhlas dengan yang seri E gitu kan. Kita baru bisa dapat yang S-Class gitu. Kalau belum dapat juga ya kita pakai Mercy yang banyak jendelanya dulu. Ya. Kan kita bagaimanapun harus bersyukur ya enggak? Syukurilah Alphard yang ada. Sampai di mana tadi? Oh, oke. Okay. Ya. Mobil-mobil yang mereka miliki, disurvei mobil apa yang dimiliki oleh orang-orang miliuner di Amerika, ternyata mereka 3 merek paling populer yang mereka pakai. Bukan Mercy, bukan Porsche, bukan Ferrari, bukan Aston Martin, bukan mobil-mobil Jerman. Apa yang mereka pakai? Toyota, sponsor Chevrolet, dan Ford. Artinya kalau di Indonesia, ya Toyota, Daihatsu, Nissan, Mitsubishi, kayak gitu. Ternyata itu mobil paling populer yang dipakai oleh orang-orang kaya di Amerika. Orang kaya biasa ya, bukan super kaya. Yang satu, yang miliuner, bukan belum miliuner. Tapi pernyataannya, toh mobil-mobil Mercy segala macam juga banyak. Yang punya siapa? Ada 3 yang punya. Satu, memang orang kaya yang senang. Yang kedua, orang yang ingin terlihat kaya. Yang ketiga, orang yang dibayar untuk terlihat kaya. Ada orang yang kaya beneran, ya gak apa-apa karena emang dia senang. Udah, silakan aja. Ada orang yang ingin terlihat kaya. Akhirnya dibiayai dengan utang. Ini yang bahaya. Ada orang yang dibayar untuk terlihat kaya. Siapa? Direksi, CEO perusahaan. Biar kelihatan sama tamu-tamunya, sama relasinya kaya gitu kan. Masalahnya terjadi ketika mereka pilih. Gak harus pensiun deh, pindah industri. Dari industri telco yang lumayan gede atau industri perbankan yang lumayan wah gitu ya, ke industri lain yang gak terlalu bagus. Nah itu juga udah kelihatan grade-nya gak akan turun. Dan biasanya itu mempengaruhi, kalau mempengaruhi dirinya sendiri masih mending. Karena dia paham betul industrinya. Yang bahaya adalah mempengaruhi anak-anaknya. Anak-anaknya udah gak ngerti bahwa bapaknya pindah industri dan lain-lain. Nah, bedanya di situ, cara berpikirnya yang berbeda. Kalau di sini berpikir untuk mengutamakan saya bisa berapa shopping, sehingga saya masih bisa sisa saving berapa, itu orang miskin, tapi orang kaya, saya harus saving sekian, sehingga saya boleh shopping sekian. Itu cara berpikirnya yang berbeda. Sederhana, tapi membuat perbedaan yang sangat signifikan. Ada dua golden rules, habiskan gaji dalam buku saya ini. Ini contoh bukunya, tipis aja. Ini semalam, gak usah semalam lah, sejam juga selesai kok. Ingat, untuk urusan masalah dunia-dunia gak usah terlalu pusing-pusing. Permainan doang, permainan. Senda gurau, jadi bahasanya sendal ketawa-ketawa aja. Mentertawakan nasib sendiri maksudnya. Golden rules-nya cuma dua. Satu, pay your God first. Yang kedua, saving dulu baru shopping. Dah, rumusnya cuma dua ini aja. Buku yang terbaru ini rumusnya cuma dua. Pay your God first sama saving dulu baru shopping. Pay your God first maksudnya adalah begitu kita gajian, kalau Kiyosaki bilang pay yourself first, bayar diri kita terlebih dahulu. Karena orang-orang biasa, orang-orang miskin, begitu gajian siapa yang dia bayar? Dia bayar bank dulu, dia bayar ke pemilik restoran, pemilik segala, pemilik banyak bisnis, baru kemudian dia bayar dirinya sendiri terakhir. Itu kata Kiyosaki begitu. Saya bilang, tanggung, pay your God first. Karena kalau pay yourself first, itu membuat kita kaya, tapi mentalnya masih mental orang miskin. Apa mentalnya orang miskin? Selalu merasa kurang. Bukankah kaya dalam bahasa Arab itu artinya gina, agnia, orang kaya dengan agnia. Agnia itu artinya orang yang tidak butuh. Kebalikannya adalah orang fakir. Fakir itu artinya orang yang butuh. Jadi kaya atau tidak bukan berapa banyaknya, tapi dia masih merasa butuh atau tidak. Dia merasa butuh atau tidak. Nah, kalau dia sudah masih merasa butuh terus, berapapun asetnya itu tidak akan membuat dia bahagia. Tapi kalau dia merasa tidak butuh lagi karena sudah merasa berkecukupan, maka itulah yang disebut dengan kaya. Nah, dengan pay your God first, kita melatih diri kita merasa cukup. Karena begitu gajian, setelah satu bulan bekerja, satu bulan memikirkan perusahaan, dan kemudian dikasih reward sama perusahaan, yang kita lakukan adalah bukan menikmatinya, tapi kasih dulu orang lain. Biarkan orang lain yang menikmatinya lebih dulu. Kita sedekah dulu, kita bayar zakat dulu. Apalagi zakat gitu kan, itu kan titipan saja. Nah, kita bayar dulu atau sedekah duluan, baru sisanya buat kita yang sudah kerja. Bagaimana enggak kurang kaya, coba seperti itu mentalnya. Kita sedekah biasa aja merasa kita lebih kaya dibanding orang kita kasih, ya enggak? Mau saya 1.000 rupiah lebih kaya dibanding dia. Iya, ngasih cuma 1.000 kan. Kalau ngasih 10.000, ya saya 10.000 rupiah lebih kaya dibanding orang itu. Padahal itu kita berpikir begitu, ya enggak? Walaupun kenyataannya di kampung punya rumah gede gitu, itu enggak kita pikirin kan. Tapi kita, saya 5.000 rupiah lebih kaya dibanding orang itu. Nah, bagaimana itu aja udah merasa diri kita orang kaya, apalagi begitu kita kerja, begitu kita gajian langsung kita kasih ke orangnya, ke orang lain. Kita akan merasa lebih kaya lagi. Nah, pikiran ini, mental ini akan kemudian mempengaruhi kenyataan kita. Akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, akan mempengaruhi bagaimana kita kemudian membuat keputusan dan lain-lain. Ini mempengaruhi habit kita ke dalam mengatur keuangan. Pay your God first, kita tidak akan pernah merasa miskin. Karena kita tahu kita kan sudah dapat. Ini yang saya sebut dengan akidah keuangannya harus mantap dulu. Ini akidah keuangannya mantap. Sebagaimana ketika Rasulullah diboikot, ketika masih di Mekah sebelum hijrah, sempat diboikot oleh kaum kafir Quraisy karena masih tetap berdakwah. Kemudian diboikot, tidak boleh berdagang dengan orang lain, bahkan orang luar yang masuk Mekah pun dihasut. Jangan mau berdagang sama orang ini, di embargo. Ini jadi embargo itu bukan cuma Amerika mengembargo Kuba gitu ya, mengembargo Iran. Dari zaman dulu sudah ada orang-orang Quraisy mengembargo kaum muslimin pada saat itu. Tapi dipujuk bagaimanapun, ditawari harta, ditawari wanita, tetap ditolak. Akidahnya yang sudah kuat. Bukan masalah dia kaya atau tidak, tapi bagaimana akidahnya. Karena ada yang kaya, ada yang miskin. Rasulullah pada saat itu masih kaya karena masih punya bisnis di usia 40-an, sedangkan beliau sendiri masih berbisnis sampai usia 37. Tapi ada sebagian yang juga miskin, tapi mereka tidak ada satupun yang kemudian murtad, yang kemudian rela demi makanan atau demi harta kemudian mengorbankan akidahnya. Makanya ini sangat penting untuk pay your God first, menanamkan mental kaya dan menunjukkan bahwa kita tidak tergantung sama bos tapi tergantung kepada Sang Maha Pemberi Rezeki. Ya setoran dulu lah sama yang di atas, kira-kira begitu. Yang kedua, saving dulu baru shopping. Nah, saya jelaskan yang pertama lagi bahwa pay your God first, dengan kita bersedekah lebih dulu, ada 3 manfaat yang kita peroleh. Jadi dalam kacamata perencana keuangan, ada 3 fungsi sedekah. 1, katalisator penghasilan. Semua dari kita paham bahwa dengan bersedekah kita rezeki lebih lancar. Sebagaimana diumpamakan membelanjakan harta di jalan Allah itu serupa dengan sebutir biji, yang dari biji itu kemudian keluar 7 batang, dan dari setiap batangnya keluar 100 lagi biji. Artinya dari 1 kemudian menjadi 700. Kita semua percaya ini adalah katalisator penghasilan kita. Yang kedua, menghambat pemborosan. Dengan kita banyak sedekah, kita menghambat pemborosan. Kenapa? 1, duit itu udah kepake sedekah, jadi gak sempat lagi boros. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bang Napi. Bang Napi bilang apa? Oh, dia bukan waspada lahnya, sebelumnya. Ingat, kejahatan hanya terjadi karena 2 hal. Ada niat dan ada kesempatan. Baru waspadalah. Nah, pemborosan juga terjadi karena 2 hal, ada niat dan ada kesempatan. Maksudnya ada faktor internal, niat kita sendiri yang memang demen sama barang-barang mahal gitu kan. Yang kedua, faktor kesempatan. Apa kesempatannya? Memang ada duitnya. Nah, ini duitnya ada keburu dipakai buat sedekah, sehingga kemudian kita tidak lagi sempat untuk boros. Dan itu satu dari faktor kesempatan. Yang kedua dari faktor niat, ternyata jauh berkurang. Kalau kita sudah bergemar bersedekah, orang yang boros itu adalah orang yang egois. Orang yang sedekah adalah orang yang filantropis, yang empatinya tinggi. Nah, dengan dia banyak sedekah, empatinya tinggi. Kalau empatinya tinggi, egoismenya turun, sehingga niat untuk boros pun kemudian jauh berkurang. Yang ketiga, penangkal risiko keuangan. Kita sudah punya rencana, tapi Allah juga kemudian membuat keputusan. Kadang-kadang diberikan cobaan, kadang-kadang diberikan musibah yang itu berdampak pada kondisi keuangan kita. Nah, bagaimana caranya kemudian kita membuat rencana? Salah satunya adalah dengan cara asuransi, dengan cara punya uang simpanan. Tapi ada satu penangkal, kalau itu kan udah kejadian kemudian diganti pakai sama asuransi, atau udah kejadian ya udah kita jahit dari tabungan. Tapi ada satu cara supaya itu tidak terjadi, yaitu dengan cara sedekah. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala dan bencana. Tidak akan bencana itu mendahului kita sebelum sedekahnya kita lakukan dulu sedekah, supaya bencana itu tidak terjadi. Ini sering kejadian waktu gempa di Padang gitu ya. Ada beberapa cerita. Salah satu yang saya ingat adalah seorang ibu yang lagi masak di dapurnya, sekitarnya roboh, rumahnya juga ikut rusak, kecuali dapurnya masih tetap utuh. Rupanya dia selama ini sering bagi-bagi makanan sama orang lain, sehingga dapurnya selamat, dianya selamat gitu kan. Rumahnya tapi tetap hancur ya, sekitar-sekitarnya juga kena. Dan yang namanya gempa atau bencana itu ada salah satu sebabnya karena ada dosa kolektif yang kita lakukan, ada kesalahan kolektif yang kita lakukan. Kita sudah berbuat baik tapi kita tidak mengingatkan orang lain, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita juga bisa kena bencana. Tapi dengan kita tadi punya benteng sendiri yang sedekah itu, mungkin efeknya akan lebih kecil terhadap diri kita dibandingkan dengan orang lain. Kira-kira begitu. Bencana akan tetap terjadi, tapi mungkin efeknya saja akan jauh lebih kecil karena kita punya penangkalnya, yang yaitu penangkal risiko keuangan dengan cara kita perbanyak sedekah. Yang kedua, setting dulu baru shopping. Nah, di sini saya memperkenalkan ada cara kanan dan cara kiri dalam mengatur keuangan. Kiri, kalau orang bule nggak bisa ngomong kiri, sehingga ngomongnya bagaimana? Kere. Ya, orang kere ngatur duit. Apa cara yang benar? Benar itu nggak cara kanan. Kanan itu berarti right, atau cara right juga bisa diartikan benar. Ya. Cara yang kanan ngatur uang adalah invest right after you get your income. Invest right after you get your income. Investasikanlah sesaat sesudah gajian. Oh, nunggu aja deh, ntar akhir bulan gak ada kejadian apa-apa baru saya invest. Nah, pasti diada-adain kejadiannya. Kalau begitu ceritanya. Nah, cara kere, cara kiri, yaitu invest what left from your income. Investlah apa yang tersisa. Nah, ini yang cara yang sudah hampir dipastikan gagal. Ini cara yang benar atau caranya orang-orang kanan. Ini nomor satu, begitu gajian, pay your God first. Prinsip yang kedua adalah saving dulu baru shopping. Invest right after you get your income. Utang bagaimana? Utang mah gak usah dipikirin, langsung dipotong otomatis zaman sekarang. Makanya ini masuk nomor dua gitu ya. Karena dipotong otomatis. Tapi kalau utangnya gak dipotong otomatis, masukkan di prioritas kedua. Karena risikonya lebih rendah dibandingkan tidak bayar zakat, tapi lebih tinggi dibandingkan kita tidak saving. Maka dia menurut analisa risiko, dia masuk ke prioritas nomor dua. Secara perhitungan boleh disesuaikan dengan hukum zakat. Secara perhitungan boleh disesuaikan, nanti zakatnya dikecilin terhadap utang atau lain-lain. Itu bisa menyesuaikan. Tapi prioritasnya di nomor dua ketika kita hitung. Sama tapi beda. Ternyata diangkanya sama, oh kalau itu sama aja dong. Bedanya adalah ketika gajian naik, gajinya, penghasilannya naik. Misalnya naik dari 100 jadi 110, sosialnya naik, shoppingnya naik. Naiknya berapa? Ya sisanya dinaikin semua buat shopping. Utang silang utang, naik gak? Enggak, savingnya naik gak? Enggak ada saving di akhir, ada sisa? Enggak ada juga. Kalau orang kaya begini caranya, 110 sama zakatnya naik, ini udah tobat semua zakatnya naik. Terus berikutnya utang. Cicilan utangnya naik gak? Kalau semua cicilannya ada cicilan KPR yang fix, ya udah gak usah naik. Savingnya naik dulu. Ini naik 10%, ini juga naik 10%, ini juga naik 10% atau lebih. Nah sisanya baru shopping yang naik. Jadi kalau kita pakai urutan seperti ini, semua kebagian naik. Kalau pakai urutan yang ini, yang naik biasanya cuma buat shopping aja yang naik. Gaji naik 200 ribu, yang dinaikin ya jatah shopping naik 200 ribu. Menjadi 1 juta gak? Yang dinaikin jatah shopping 1 juta. Jatah untuk investmentnya gak naik. Saya rasa itu yang terakhir. Ini kalau ada informasi, kalau ingin menunaikan ibadah umroh, kalau ada rencana untuk cuti, coba diatur cutinya tanggal 12 sampai tanggal 20 gitu ya, supaya kita bisa umroh bareng ke sana. Umrohnya optimasi rezeki tanggal 12 sampai 21, ini 10 hari sebetulnya dengan Emirates. Nanti bisa kontak saya kalau ingin berminat. Sudah full book untuk 30 orang, tapi kita masih tambah kuota untuk 15 orang lagi, kuota yang kedua. Jadi kalau mau ada kesempatan sekitar 10 hari lagi pendaftaran itu tuh. Karena saya tadi yang saya sampaikan, waktu sudah lewat sedikit, kalau ada yang ingin ditanyakan masih bisa mungkin, kalau diizinkan, kalaupun tidak kita harus sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.